Salam sejahtera pemirsa Budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antiochia PAMA, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, Alkitab ajarkan buat kita, Tuhan perintahkan buat kita untuk tetap setia hingga mati. Dan memang dalam begitu banyak aspek yang kita lakoni dalam hidup kita, hanya sedikit antaranya yang mengandung kepastian tertinggi. Mati adalah salah satu di antaranya. Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan saudara, hadir bersama kita kedua narasumber kita, Harry dan Iva. Kita sapa mereka dulu pemirsa. Shalom Harry. Shalom Bu Anies. Shalom Iva. Shalom Bu Anies. Saudara, kita juga akan gali tentu saja semua jawaban buat berbagai kemungkinan pertanyaan seputar topik ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita tentu saja pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anies. Saudaraku yang dikasih, apa yang dikatakan Anies memang menjadi sesuatu yang menarik dalam hidup kita. Kematian. Bagaimanapun di dalam logika hidup kita berjuang supaya bagaimana kita bertahan. Dan tentunya mati yang kita hindarkan. Tetapi fakta juga menunjukkan ketuaan akan tiba. Tak bisa ditunda, apalagi dihindari. Seharusnya lah kita senang untuk menjalani dan sadar ujung kematian tak mungkin terelakkan. Bagaimana kita membicarakan hal ini? Sebelum lanjut saudaraku, kita akan berdoa dulu. Saya minta Pak Heri untuk pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini jikalau Tuhan mengizinkan kami bersama-sama belajar dan membahas akan kematian. Tuhan, kematian adalah sesuatu rahasia Tuhan yang paling besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak-Mu coba belajar apa yang harus kami lakukan menjelang kematian. Pimpin tuntun kami Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan membukakan firman kebenaran Allah, supaya kami mengerti apa yang harus kami siapkan dan lakukan di dalam hidup ini menjelang kematian. Terpujilah Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya akan mengajak kita untuk membaca dulu di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21. Karena itu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebuah pembacaan yang sangat sederhana, yang sangat simpel di dalam bagian ini. Mau mengajarkan kepada kita bagaimana Paulus mewarnai hari-hari hidup Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau begitu, hidup mempunyai tujuan yang sangat jelas untuk Kristus, melayani Kristus. Tidak jadi penting berapa panjang usia, tapi jadi penting bagaimana mengisinya untuk Kristus. Bukan berapa panjangnya. Nah ini menjadi persoalan pertama, karena kita selalu berpacu untuk berapa panjang kita hidup, bukan bagaimana mengisinya. Nah kita selalu berdoa dan berharap, bahkan lagu-lagu berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, bukan begitu? Nah saudara, 70 tahun saja sudah sumpek 1000 kayak apa ya? Tetapi itulah keinginan-keinginan manusia yang seringkali tidak didasari pada tujuan hidup. Sebaliknya, kematian adalah sebuah keuntungan digambarkan oleh Paulus, karena dengan mati manusia akan meninggalkan kesementaraan, masuk ke dalam kekekalan, bersekutu dan bersatu dengan Tuhan. Bukankah itu menyenangkan? Karena itu mestinya kematian bukanlah sesuatu persoalan. Oleh karena itu, yang jadi penting bukan kapan saudara mati, tapi bagaimana sebelum saudara mati, kan begitu. Sama seperti hidup tadi. Bukan berapa panjang umur kita, tapi bagaimana mengisinya. Sehingga kehidupan menjadi satu dinamika yang menarik. Ketuaan adalah anugerah yang tak perlu ditakuti. Tapi bahkan justru harus disyukuri. Karena kita akan ada di sana. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menjabat, pernah jadi orang penting. Maafkan saya kalau saya memakai istilah power syndrome. Yang memang seringkali diungkapkan pada banyak orang yang mungkin tidak punya jabatan. Sehingga hari tua mereka penuh dengan penderitaan. Karena diikat pada bayang-bayang masa lalu. Padahal mereka sudah ada di masa depan. Hati-hati. Alkitab tidak mengajar kita itu. Hidup harus merdeka. Kita lakoni, kita jalani. Hari tua bukan malapetaka. Ingat, itu anugerah. Yang sudah lalu, sudah. Hari ini, ke depan. Itu yang jadi penting. Begitu Anies. Ya, Pak Bigman, Harry, Iva. Ya. Alkitab ceritakan buat kita perihal Lazarus. Yang mati, dikuburkan selama beberapa hari sebelum kemudian dihidupkan kembali. yang barangkali menarik buat sebagian besar dari kita adalah Alkitab tidak berbicara banyak perihal apa yang Lazarus alami dalam 3 hari matinya di dalam kubur. Padahal Harry sendiri tadi dalam doa berbicara pada Tuhan bahwa mati itu misteri buat kebanyakan dari kita. Dan mungkin itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh sebagian besar dari kita. Apa sih sebetulnya yang ada dalam kematian? Apa sih sebetulnya yang kita akan lakoni dalam kematian? Henry Ifat, fakta bahwa Alkitab tidak membicarakan sedikit pun perihal apa yang terjadi selama Lazarus berada di kubur, apakah itu sesuatu yang perlu kita maknai? Tuhan barangkali menginginkan kita untuk tidak membuka tutup yang memang Tuhan tidak buka di dalam Alkitab, karena kalau kita bandingkan itu kira-kira terjadi di masa kita ini, saya bisa bayangkan semua infotainment, semua harian, bahkan semua tabloid Kristen barangkali akan memasukkan itu di headlines-nya dan akan berbicara banyak soal apa yang terjadi di hari-hari kematian yang bersangkutan. Harry atau Eva lebih dulu yang mau mulai. Kalau saya melihat kisah Lazarus begitu ya, menarik ketika Maria dan Marta begitu ketika bertemu dengan Yesus mengatakan, ketika kalau engkau ada di sini saudaraku tidak akan mati begitu ya. Dan memang itu dicatat ketika Yesus menangisi Lazarus. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, itu jelas dicatat sampai kafannya masih melekat dan sebagainya begitu. Dan memang tidak dikatakan di situ bagaimana disuruh menceritakan Lazarus, kamu ngapain aja selama ini, kamu ngerasain seperti apa. Tapi bukan itu, orang-orang yang sedang melayat, kalau di Alkitab dikatakan orang-orang sedang melayat kematian Lazarus ini justru percaya dengan adanya peristiwa itu kepada Yesus. Jadi di situ kehidupan Lazarus bukan hanya berbicara tentang kehidupannya ketika dia hidup, tetapi justru kematian dia pun menjadi sarana penginjilan untuk orang-orang yang datang melayat. Kalau saya melihat di situnya justru bagaimana orang-orang yang melihat kejadian ini justru percaya Yesus lewat apa? Lewat kematian Lazarus. Bukankah satu kebahagiaan ketika kita juga bisa menjadi apa? Berkat buat orang lain sampai kita mati pun menjadi berkat. Orang melihat kematian kita pun justru percaya Tuhan. Oh, inilah orang-orang yang memang hidup dekat dengan Tuhan. Kalau saya melihat peristiwanya ke situnya. Ya, Harry, saya sebetulnya sepenuhnya sepakat dengan Eva bahwa itu adalah bagian terbesar barangkali yang Tuhan ingin visualisasikan bagi kita. Tapi tetap sebagai manusia barangkali ada pertanyaan, tidakkah ada keinginan tahu siapapun yang ada di komunitas itu pada waktu itu, dan kalaupun ada, tidakkah Tuhan pandang itu penting untuk kemudian dimasukkan dalam Alkitab buat kita? Memang kalau kita lihat Yohanes mencatat di pasal 11 itu tentang kematian Lazarus itu, yang memang tidak dibicarakan soal dibalik kematian Lazarus 4 hari itu apa yang terjadi, memang tidak diceritakan. Tetapi inilah, memang banyakkan orang justru melihat sudut lain yang Tuhan ingin nyatakan di situ. Banyak orang bicara soal mujizat lah apalah segala macam. Tetapi saya tambahkan apa yang Eva tadi katakan, di awal-awal ketika Tuhan Yesus mendapat berita tentang kematian Lazarus ini, Tuhan Yesus itu tidak cepat-cepat lantas menemui keluarga Marta dan Maria untuk coba bangkitkan Lazarus. Tapi malah Tuhan Yesus, ada beberapa poin yang saya lihat di dalam pasal 11 itu, Yohanes 11 itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ada yang perlu dinyatakan kebesaran Allah di situ supaya orang lain melihat. Apa yang Tuhan ingin sampaikan di sana belum jelas ketika baru berbicara sama murid-murid. Hanya Tuhan sampaikan bahwa Tuhan Yesus katakan supaya orang melihat kebesaran Allah di situ. Nah, kemudian Tuhan Yesus setelah beberapa hari kemudian datang ke tempatnya keluarganya yang berduka ini. Di sana memang sudah orang ada, istilah kita sekarang mungkin lagi ibadah penghiburan ya, seperti itu. Karena Lazarus sudah 4 hari. Kalau 4 hari di kuburan saya kira sudah busuk ya, sudah sudah pasti baunya udah nggak enak seperti itu. Tapi ketika kita melihat di situ dicatat lagi bahwa Tuhan Yesus selain sebelumnya mengatakan bahwa kepada murid-muridnya Lazarus tidur. Bahkan murid-murid sempat salah mengartikan arti tidur secara harfiah. Tapi terus kemudian Tuhan Yesus meluruskan bahwa sesungguhnya Lazarus mati. Dan Tuhan Yesus bukan tidak tahu. Dia sebagai Tuhan, dia tahu bahwa Lazarus itu mati. Gitu loh. ketemu di jalan Marta, juga ada dialog di situ. Ketika ketemu Maria juga ada dialog. Bahwa mereka menyayangkan sesungguhnya Tuhan Yesus terlambat datang seperti itu. Tapi kemudian kita lihat bagaimana kisah itu Tuhan Yesus meluruskan bahwa dia tidak lambat. Memang dia punya waktu yang pas bagi Tuhan datang untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan tercatat memang nyata Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Bukan suatu cerita bohong atau apa. Dan orang ramai ketika yang datang melihat, datang menghibur keluarga ini pun juga menyaksikan bahwa sesungguhnya memang Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus sendiri. Nah, ada hal penting juga di dalam dialog terakhir-terakhir, saya melihat juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu justru dari tokoh-tokoh agama mendapatkan tentangan, kemarahan dari tokoh-tokoh lain terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka tidak melihat bahwa apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan dengan kejadian ini memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak melihat kenyataan ini. Tapi sebaliknya, mereka coba untuk mau menangkap Tuhan Yesus. Itu sebagai alasan buat lakukan apa yang mereka memang agendakan. Pak Bigman, kandungan kebenaran dari apa yang Iva dan Harry sampaikan bagi kita barangkali juga sesuatu yang dipahami sebagai kebenaran oleh banyak orang. Artinya kita semua tahu bahwa kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kasus itu. Tapi dalam konteks bicara kita, Pak, dalam konteks diskusi kita hari ini, pertanyaan yang ada di kepala semua orang barangkali adalah apa sih terjadi ketika saya akan alami kematian fisik? Pertanyaannya barangkali kembali fakta bahwa Alkitab tidak berbicara hal itu sama sekali. Bagaimana seharusnya kita maknai itu, Pak? Tuhan tidak ingin memang kita masuk ke wilayah itu, atau itu bagian yang tidak penting, atau bahkan jadi salah ketika saya misalnya bertanya pertanyaan yang saya tanyakan pada Pak Bigman saat ini, kenapa itu tidak ada dalam Alkitab? Sebetulnya pertanyaan itu sendiri menjadi aneh memang, karena kita mendefinisikan hidup adalah hidup, mati adalah mati. Lalu kita tanya, ada apa di balik mati? Lah kok mati ditanya? Yang ditanya hidup. Artinya kalau dalam mati itu ada hidup, berarti bukan mati. Maka diskusi apa nih? Kan kira-kira begitu dulu ya. Sehingga tiap orang punya rasa penasaran, lalu ada kepercayaan, nanti umur sekian hari gentayangan lah, sekian hari beginilah, sekian hari. Itu kan sebetulnya hal yang menunjukkan betapa tidak ada pemisahan antara hidup dan mati. Justru makin ngambang. Nah, itu dulu prinsipnya. Jadi secara medis ketika orang mati, jantungnya tidak bekerja, batang otak sudah mati, jantung tidak memompa, tidak ada lagi kehidupan di sana. Sehingga tidak ada berpikir di sana. Itu medis. Lalu Kristen mengajarkan betul, dan mati itu di situ. Hebatnya kekristenan nih. Jadi gak ada gentayangan, gak ada apa ini. Tetapi ketika orang masuk dalam sementara kepada kekal, itu udah urusan kedua lagi. Urusan dalam kekekalan. Yang tidak bisa kita tangkap dalam dunia misteri kesementaraan. Kekal itu kan jadi misteri buat kita. Tapi nanti kalau mati kita akan tahu. Namun Alkitab memberikan indikasi-indikasi. Tidak ada hubungan orang hidup dan orang mati. Misalnya. Lalu orang mati itu kalau dalam Tuhan dia diselamatkan. Kalau di luar Tuhan dia dihukumkan begitu. Nah itu yang menyangkut kematian itu. Nah oleh karena itulah tadi dalam topik kita bicara tentang usia lanjut. Sebetulnya kan mau mati muda kayak mau mati lanjut usia. Ya sama mati. Gak ada itu kalau muda lalu ada penasaran lalu dia gentayangan. Atau kalau tua kemudian dia pengen pulang dia cuci piring dulu di rumah. Itu kan banyak cerita-cerita sekali. Nah, tetapi ada orang bilang, loh ini betul-betul terjadi. Saya percaya. Maka saya akan mengatakan satu hal, setan itu bisa seperti malaikat terang. Dia bisa buat itu. Persoalannya Anda percaya itu apa tidak? Itu sebab saya agak bingung ketika banyak pendeta bisa lihat setan, bisa lihat apa. Katanya kan usir ini, usir itu. Saya jadi makin bingung lagi antara pendeta sama dukun bedanya itu apa. Nah, mestinya kalau kita sadar Bible, Alkitab lain dong ya. Tetapi saya juga ngerti ada banyak orang memang dukun jadi pendeta. Lalu baca Alkitab tapi konsepnya ya konsep dukun juga. Mindsetnya mindset itu juga. Nah ini yang bikin kacau balau. Sehingga orang nanti mati ditanya matinya ketabrak apa gimana. Wah kalau gini matinya begini ini penasaran. Kan jenis mati pun membuat itu. Ah, kalau matinya udah tua lihat senyum apa enggak. Mukanya kaku aman enggak senyum. Wah ini gawat nih matinya kan gitu. Wah kalau senyum oh matinya bagus nih gitu. Nah jadi saya pikir ini yang kita mestinya hati-hati. Lanjut atau tidak lanjut usia. Di dalam kematian judulnya cuma satu, mati. Di sini. Iya. Pak Bigman, Alkitab sebut bahwa usia manusia 70 tahun saja. Di kitab Mazmur bahkan dikatakan bahwa kesulitan dan kesukaranlah yang akan menemaninya. 70 tahun itu bukan satu kali itu saja dipakai dalam Alkitab. Dalam banyak bagian Alkitab, angka 70 itu acap kali dipakai. Dalam konteks diskusi kita lagi-lagi Pak, mengenai usia tua, 70 tahun itu seharusnya kita tafsirkan sebagai 70 tahun atau ada makna yang lebih dalam di dalamnya? Angka 70 memang kalau kita lihat kronologisnya menarik, zaman Nuh manusia tinggal 120. Walaupun Nuh berlebih dari 120, itu ada di dalam Kejadian. Lalu Musa sendiri berkata manusia tinggal 70, walau Musa sendiri ada 120. Ternyata fakta kalau kita melihat usia 70 adalah usia puncak di mana orang itu ideal sekali untuk mati, dalam tanda petik. Kadang kita gak bisa ngomong orang ideal apa gak ideal untuk mati. Kalau merit kan bisa kita atur. Mau umur berapa merit mati kan kita gak bisa atur. Lalu ambil pistol jedor umur 70, kan gak bisa. Tetapi memang optimal di dalam 70 itu manusia masih mungkin melakukan banyak hal. Lebih dari itu kan memang dikatakan sudah pasti drop. Karena mulai tak puncak dan tinggal turunnya saja kan. Nah waktu tinggal turun ini kadang menyenangkan kadang tidak menyenangkan. Kita melihat orang tapi gak nginget. Mendingan saya gak tahu lagi deh, mendingan saya gak hidup. Kan jadi menderita nginget orang. Ini siapa ya, ini siapa ya. Itu kan jadi satu tugas yang melelahkan. Karena kita tahu dulu kita tahu tapi sekarang kita gak tahu. Karena memori itu kan tetap ada sehingga jadi beban. Nah itu contohnya. Tapi orangnya masih seger. Masih lari pagi dan seterusnya. Maka kadang-kadang kalau orang sudah meninggal di usia tua begitu, orang tidak bisa terima kenyataan anak-anaknya, saya juga jadi bingung. Sejauh mana sebetulnya iman Kristen kita memahami itu. Nah, jadi 70 memang secara fisikly yang saya bilang tadi, masih bisa melakukan banyak activity itu perfectnya lah itu ya. Jadi bagus. Nah yang kedua, juga kalau kita ngelihat, ternyata manusia juga merekam apa pesan Tuhan. Pensiun itu kan usia 55 ya. Yang konvensional. Tetapi sekarang kemudian 60 lalu coba digugat 62 sampai ke 65. Kenapa? Karena ekonomi. Bukan ideal lagi. Supaya nanti orang-orang ini jangan cepat-cepat pensiun. Karena uang pensiun nanti kalau 55 ke 65 misalnya grade 10 tahun. Jadi government gak usah keluarin uang pensiun dalam 10 tahun. Tetapi muncul persoalan. Kalau ini sampai 65 baru pensiun. Yang muda-muda ini gak bakal kerja semua itu. Nah jadi sebetulnya manusia coba melawan harkat hidup yang tidak bisa dihindari. Tetapi membereskan satu masalah menimbulkan masalah yang lain. Artinya usia itu gak bisa main-main. Dan saya pikir hanya orang bodoh seperti orang ngotot pensiun diperpanjang. Menurut saya lucu sekali. Pertama keserakahan. Kedua kenapa you gak pikirin generasi berikut. Ketiga kenapa you gak bisa nikmati hidup untuk berhenti lalu berkegiatan sosial. Namanya juga sudah tua. Supaya deket-deket mati ya buat Tuhan dipikirin kan begitu ya. Makanya orang bilang kalau udah pensiun sosial lah mikirin Tuhan. Jadi gini Pak Bigman. Kita tahu kematian itu kan tidak, kita tidak tahu kapan kematian itu. Dan itu suatu rahasia Tuhan. Tapi yang paling penting bagaimana kita menjelang kematian atau dalam masa hidup kita. Apa sesuatu yang kita lakukan. Nah, bagi kita orang-orang beriman kita percaya setelah kehidupan di masa kini. Ada kehidupan lain di masa akan datang. Tentu ada sesuatu yang menarik di sana. Ya, yang menarik itu yang orang sampai sekarang kan manusia nggak pernah mengerti. Sehingga mungkin ya itu yang membuatnya orang kepingin hidup lebih lama lagi. Kalau boleh aku nggak 70 tahun nih. Sebetulnya begini. Kalau mau dibicarakan jujur, hidup ini enak apa nggak enak? Banyak kan mana sih? Kalau kita mau duduk diem nih, sirkulasi hidup kita ini aneh sekali nih. Kita kerja. Cari uang kan, supaya hidup kita terjamin. Tapi supaya terjamin carinya uang banyak kan. Karena uang banyak kita kerja banyak dong, kerja keras dong. Gara-gara kerja keras sakit kan ya. Sakit pakai apa ngobatinnya? Uang yang kita cari kan. Jadi kita cari uang untuk kita habisi, kira-kira begitu ya. Lalu kita beli vitamin, beli apa lagi segala macam. Lucu sekali ini. Sekarang gaya hidup kita, misalnya kita naik jalan kaki, hidup kan ya. Oke, lalu naik sepeda katanya supaya lebih enak. Padahal dengan naik sepeda kosnya lebih tinggi. Terpaksa cari duit lebih banyak lagi untuk melihara sepeda. Naik mobil terus berubah semuanya. Akhirnya kita diuber-uber oleh expense yang kita bikin. Karena gaya hidup kita yang berubah. Sebetulnya apa enaknya hidup itu? Hanya saja. Dalam ketidaktahuan kita. Sehingga kita pengen hidup panjang. Karena masih penasaran apa lagi. Padahal nanti dari pengalaman hidup sudah susah. Nah surga mau cerita apa kita? Cuman satu kata di sana. Kekekalan yang luar biasa, kebahagiaan yang hebat. Tapi kan itu gak bisa kita ceritakan kebahagiaan yang hebat. Kenapa? Karena manusia belum punya experience. Maka cerita tentang ada yang mati hidup lagi. Waduh itu dong gimana di sana. Wah aku makan sama Tuhan Yesus satu meja. Makannya apel sorga. Aduh. Akhirnya fenomena dunia dibawa ke sorga, sorga dijadikan dunia. Kacau balau lagi gitu loh. Ya, ada yang menarik tadi Bapak katakan buat kita, Pak Bikman katakan buat kita bahwa sudahlah kalau sudah di usia tua pakailah waktunya untuk lakukan berbagai kegiatan sosial dan sebagainya. Pak Bikman, banyak orang memang menjadi tua dan korelasinya hampir selalu positif usia tua itu dengan stamina yang menurun. Pengalaman yang bertambah, emosi yang berkurang. Artinya yang saya sedang katakan sekarang adalah kemudian kegiatan sosial dan berbagai hal baik yang dilakukan oleh bersangkutan sebetulnya dilakukan dalam kerangka yang bersangkutan menjadi tua. Lalu selalu benarkah ini di mata Tuhan, Pak Bikman, ketika kita menjadi lebih baik, ketika kita menjadi lebih sabar, ketika kita menjadi lebih bijak karena usia tua, bukan barangkali karena bertumbuhnya iman percaya kita ada, pada ada, Tuhan. Ada dua aspek ya. Ini kita gak tahu waktu, kita masih banyak ini Anis ya. Oke. Jadi dalam waktu kita yang sedikit ini coba kita mulai memikirkan bagaimana perjalanannya. Pertama, kalau orang makin tua udah pasti. Ada satu pepatah barat tentang cinta, dia bilang gini. Bagi orang muda, cinta adalah ketertarikan seksual. Macho, cantik, dan seterusnya. Bagi orang dewasa, cinta adalah take and give. Saling memberi. Tapi bagi orang tua, lanjut usia, cinta adalah kebergantungan. Opa, tongkatnya. Oma, kacamatanya di mana? Kita mulai lihat opa-oma bergantung. Padahal waktu muda gak begitu tuh. Karena tuntutan kondisi tadi. Nah, jadi karena usia orang makin matang. Kebangetan kalau gak matang. Lalu diparalel satu lagi iman. Pemahaman akan kebenaran. Kalau ini gak tumbuh cuma kematangan sosiologinya, tapi spiritualnya enggak, kelewatan sekali. Nah, mestinya ini kan mempunyai satu perjalanan bersama, bahkan ini mestinya lebih hebat lagi pertumbuhan imannya. Sehingga makin tua orang makin baik, tapi baik bukan karena tuanya, bukan karena tidak berdaya. Sehingga itu dilakukan dengan segenap hatinya, ketika dia sabar bukan juga karena dia enggak bisa balas, tapi karena memang dia sabar pada dirinya. Nah, itu kan bisa kita ukur diri kita sendiri. Sehingga melanjuti perjalanan itu, usia tua itu menjadi satu bagian yang menyenangkan gitu loh. Iya, Pak Bikman bicara soal oma, opa, Harry, ya. Eva, jadi kita pengen bicara juga soal cucu. Alkitab memang membawa barangkali sebagian dari kita berpikir bahwa hidup yang diberkati adalah hidup di mana kita bisa melihat anak dan cucu. Tapi di lain pihak Alkitab juga mengatakan pada kita bahwa usia tua paketnya satu dengan kesulitan dan kesukaran. Tidakkah ini jadi sesuatu yang paradoks buat Eva, buat Harry? Iya. Kalau saya memahaminya begini, justru yang harus kita persiapkan, kita belajar dari muda adalah bagaimana kita menghadapi setiap situasi, ya, situasi, kondisi, baik itu kesehatan, lingkungan di sekitar kita. Kita belajar untuk memahami segala sesuatu itu adalah apa yang Tuhan izinkan, boleh kita pahami dengan lebih dewasa. Apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang Tuhan ingin nyatakan, ya itu yang kita harus pelajarin dan persiapkan diri. Bukan bagaimana kita harus bisa senang kalau memang uang bertambah banyak, kesehatan baik. Kalau itu saya kira semua orang dunia ini juga sama. Lantas apa bedanya kita dengan orang-orang lain? Kalau saya memahaminya seperti itu. Begitu, Eva. Ya, kalau saya sih kadang-kadang lihat jujur aja gitu. Kadang-kadang orang berlomba-lomba untuk memperpanjang usia dengan berbagai cara begitu ya. Bagaimana supaya semakin bertambah, usia makin bertambah. Kalau bisa matinya jangan muda-muda deh, tunggu nanti begitu ya. Tapi orang memang tidak mau memperpanjang apa kerohanian dia gitu, belajar lebih bijak, mengenal kebenaran firman begitu ya. Jadi memang kalau misalnya dikatakan usia kita sekian, kata sampai 70 begitu, jatah tinggal 10 tahun kalau kita hitung dengan usia normal misalnya. Orang justru lebih menakuti apa, aduh 10 tahun lagi mati deh gue mati. Tapi jarang sekali orang dengan waktu 10 tahun aku harus ngapain nih untuk lebih bijak lagi mengenal Tuhan begitu. Jadi memang kita kadang-kadang menangnya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih muda, dalam konsep kita adalah aku lahir lebih dulu dari kamu, kamu harus lebih ini sama aku gitu. Jarang sekali kita melihat bahwa aku harus lebih bijaksana dalam hidup kepada takut akan Tuhan gitu. Jadi memang dengan usia yang menjelang kematian ini kita bicara tentang misteri kematian ini, memang semua orang akan mati. Tapi bagaimana melaluinya itu sebenarnya pergumulan kita kan yang harus kita isi. Iya, iya. Pak Bikman, barangkali pertanyaan penutup jadinya, kurang diberkati kah Pak? ketika seseorang tidak mencapai usia tua atau lebih diberkati kah? Ketika... Saya nggak tahu, jawabannya mah gampang aja, pikir sendiri aja, Yesus mati muda. Sebelum Yesus, Yakobus mati muda. Ya, jadi Yakobus adiknya Yohanes mati muda. Yesus mati muda. Ya. Paulus juga nggak tua-tua amat. Dan para murid-murid juga begitu. Yang paling tua cuma satu, Yohanes. Mungkin mencapai 90-an dan itu pun dibuang di Patmos. Ya. Jadi kalau kita mau berbicara usia 70, para nabi rasul itu dikit yang nyampe. Rata-rata mereka digergaji dulu, diapain dulu, ya. Jadi kalau kita bilang umur panjang diberkati, saya suka mengatakan begini, bisa iya. Karena Tuhan mau suruh dia mengajar lebih banyak. Yang kedua, opportunity, bisa iya. Karena Tuhan masih mau kasih dia waktu untuk berbuat lebih baik lagi. Yang ketiga, hukuman sebetulnya. Biarin dia makin susah dulu, kasih umurnya panjang. Jadi hidupnya gak mati-mati, tapi susahnya setengah mati. Wah, itu paling gak enak. Maka kalau saya selalu orang kesembilan, kalau mau berdoa, jangan selalu minta umur panjang lebih dulu lah. Tuhan, berapapun umur yang kau beri pada aku, ajar aku memakainya sesuai kehendakmu. Terserah dia lah, mau berapa umur itu kan gitu. Ternyata ya, karena... berbicara hal yang paling mendasar saja dalam kehidupan, yaitu kematian, begitu banyak yang masih harus kita pelajari. Saudara, selalu saja enggan berpisah dengan saudara dan selalu saja waktu yang batasi kebersamaan kita. Dan saudara, kita dengar tadi Pak Bikman katakan pada kita dan kita perbincangkan bahwa tidak ada usia tua dalam hal kita mencari, memahami, mengenal, dan membangun kedekatan dengan Tuhan. Saudara, tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang melalui pelayanan media Antioikia PAMA. Kami siapkan, kami rancang dengan harapan sudah dan selalu akan berkati kita semua. Kita akhiri jumpa kita, saudara, dan kita minta Pendeta Bikman pimpin kita akhiri jumpa kita. Saudara yang kekasih, lagi-lagi soal mati yang tiap hari selalu ada saja berita kematian yang kita dengar. Dan mungkin kita terlibat di dalamnya karena Tuhan dari taulan, famili atau kawan. Dan kita harus pergi melawatnya dan kita hadir di sana mendengarkan berbagai khotbah tentunya. Ya. Lalu kemudian juga mati kita baca di koran berbagai peristiwa baik musibah dan seterusnya. Selalu muncul berbagai komentar dari mulut kita. Sayangnya seringkali komentar itu tidak terlalu bijak. Karena tampaknya kita kurang memahami. Apa itu hidup, apa itu mati. Cara mati yang menyedihkan seperti kecelakaan selalu kita komentari dengan keprihatinan, kasihan. Apalagi kalau mati muda, maka kita akan berkata, aduh dia masih muda, kenapa dia mati? Saya hanya ingin berkata, andai kata malaikat berkenan berbicara, menyampaikan pesan Tuhan, mungkin dia akan katakan, untunglah anak itu mati muda. Hei kau yang tua, karena kau sudah tua, dikasih umur panjang, masih neraka tujuanmu. Kapan kau berubah? Yang muda ini sudah ada di surga sekarang. Nah persoalannya adalah kalau kita mati muda masuk neraka, itu masalah berat itu. Ya. Tetapi kalau bisa mati tua dan kita tiba di surga, alangkah indahnya. Oleh karena itu pikirkan di usia Anda semakin lanjut bukan soal kematian makin dekat. Tapi pertanyaannya adalah coba berhitung apa yang sudah kau kerjakan, apa yang belum kau kerjakan selagi ada waktu menuju titik mati itu, kerjakanlah dengan baik. Saudara-saudara, usia lanjut, kematian akan tiba. Katakan selamat datang. Anda mesti belajar memahami itu. Kita akan akhiri Dimensi Iman Kristen kali ini. Mari kita berdoa. Saya minta Ibu Iva untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti Engkau. Mengajarkan banyak hal kepada kami. Untuk kami tidak takut akan kematian. Tapi bagaimana kami lebih bijak lagi mengisi hari-hari kami menjelang kematian. Kami bersyukur kami punya kepastian hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk lebih memiliki hati yang justru mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan sisa usia kami dalam tangan Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.